الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالته الخشوع في الصلاة: فصل صفة العلم النافع. صفة ilmu yang bermanfaat. Kata beliau, fal ilmu nafi' huwa ma bashara al-quluba fa'awjaba laha as-sakinah wal khasyah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang langsung bersentuhan dengan hati. Fa'aujaba laha as-sakinah, sehingga mengharuskan, menumbuhkan ketenangan. Wal ikhsyah wal khasyah, rasa takut. Wal ikhbat, dan tunduk lillahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wat tawadu' wal inkisar, rendah hati dan luruh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, merasa kecil di hadapan kebesaran Allah, merasa gentar dengan keagungan dan keperkasaan Allah, merasa malu dengan kebaikan dan kepemurahan Allah. Wa idza lam yubashiru qulub atau lam yubashiru qalba, kalau ilmu tersebut, maklumat, pengetahuan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita tuliskan, itu tidak bisa menyentuh hati. Dzalika minal ilmi, ya, dari ilmu tersebut. Wa innama kana 'alal lisan, dan hanya menempel di lisan. Fahuwa hujjatullahi 'ala ibni Adam, maka itu adalah ilmu yang menjadi hujjah bagi Allah terhadap manusia. Ada alasan bagi Allah untuk mengejar. Yaqumu ala sahibihi wa ghairihi, yang tegak atas pemiliknya dan yang lainnya. Kama qala Ibnu Mas'ud, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, inna aqwaman, sungguh ada kaum, ada orang-orang, yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, yang tidak melampaui kerongkongan-kerongkongan mereka. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi naf'a sahibah, tapi kalau ilmu itu, bacaan tersebut, jatuh, masuk, melekat, menyentuh hati, maka dia akan kokoh di dalam jalan, memberi manfaat bagi pemiliknya. Apa tanda-tandanya kalau demikian? Sebutkan oleh mereka, menukilkan dari sebagiannya dari Hilyatul Talib Al-Ilm yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Disebutkan oleh beliau bahwa di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu, pemiliknya lari dari hubbur riyasah, menjauh dari kepemimpinan, ketenaran, dan dunia. Lari, menghindar. Kita ingat seperti yang dialami diantaranya oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, Amirul Mukminin fil Hadis. Ketika dikejar oleh Amirul Mukminin ketika itu, memerintah untuk menjadi qadhi, hakim negara atau hakim di sebuah tempat, tapi beliau menghindar, lari. Walaupun sampai akhir ketangkap juga, tetap beliau menolak. Di zaman kita pun juga banyak yang demikian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah diminta oleh negara, diminta oleh raja, pemerintah untuk menjadi hakim negeri Saudi, tapi beliau menolak. Betul-betul mengharap dan menginginkan kepada gurunya ketika itu untuk jangan jadi memiliki jabatan apapun. Beliau hanya ingin mengajar, menyebarkan ilmu, meneruskan ini apa yang diusahakan oleh gurunya Syekh Muhammad Abdurrahman Sandi rahimahumullah. Kemudian di antara tandanya juga ilmu yang bermanfaat itu membuat pemiliknya jauh dari mengaku-ngaku punya ilmu. Jauh dari rasa bangga dengan banyaknya maklumat, hafalan dari siapapun. Dia tidak merasa lebih dan merasa bangga dengan ilmu yang dimilikinya dan tidak merasa bahwa dia punya ilmu. La yad'il ilma, tidak mengaku dia punya ilmu. Dia juga tidak menisbahkan orang lain kepada kejahilan, tidak menganggap orang bodoh. Kecuali orang yang menyelisihi sunnah, jelas-jelas menyelisihi sunnah, menyelisihi ahli sunnah. Tanda berikutnya orang yang punya ilmu yang bermanfaat itu lebih sering su'udzon kepada dirinya. Tapi baik sangka kepada orang lain. Su'udzon kepada dirinya tapi baik sangka kepada orang lain. Supaya dia tidak terjerumus di dalam menuduh dan mencela orang lain. Dan yang paling penting juga tandanya ilmu itu bermanfaat, teramalkan. Itu tanda diantara yang paling penting diantara ilmu. Nah, tandanya orang itu memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu itu teramalkan. Nah. Lagi di sini disebutkan, kalau memang ilmu itu bermanfaat, masuk ke dalam hati, buahkan memperbaiki hati tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, perumpamaan, permisalan ilmu yang datang kepada beliau ini seperti air hujan yang turun ke tanah. Ada tanah yang subur, menyambut, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada tanah yang hanya menampung, menyerap, tapi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bisa dimanfaatkan oleh binatang atau manusia, tapi dia tidak menghasilkan. Ada tanah yang sama sekali tidak menampung, meresap, hilang. Tidak menampung apapun. Seperti itu juga hati yang bersentuhan dengan yang didatangi, yang dia mendengar ilmu, melihat dari bacaannya. Ada hati yang lembut, subur, mudah menangkap dan cerdas. Itu menerima ilmu, dia mengolah dan dia menghasilkan istimbat. Ada ilmu yang dia melembut tapi cuma menampung. Dia hafal. Dia beramal dengan ilmu tersebut tapi tidak menghasilkan, tidak mampu untuk istinbat. Hafalannya kuat, masya Allah, ingatannya. Tapi untuk dikeluar dari buah dari hafalan itu tidak. Ada yang ketiga, na'udzubillah, yang sama sekali lam yarfa' bihi ra'san. Hati yang seperti cadas. Nah, ilmu itu tidak bisa menembus ke dalamnya. Nah, tidak masuk ke dalam jantung-jantung. Tidak menggetarkannya. Tidak membuat jadi perubahan. Sehingga tidak bisa mengisi hati tersebut. Apa sebabnya? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Adanya ran. Dan Allah sudah selalu menyebutkan di dalam ayat, Wallahu la yahdil qawmadzalimin. Mungkin ya, sedikit atau banyak. Kalau kezaliman itu bertumpuk, menyelimuti hati, semakin parah, naudzubillah, dia keluar dari dairatul Islam. Tapi kezaliman itu kalaupun misalnya tidak sampai kepada kesyirikan, tidak sampai kepada kekufuran, sebesar itu juga dia buntu memahami ayat Allah. Nah, dan alangkah kecewanya kalau thalabatul ilmi yang memiliki yang demikian. Ya. Hafalannya banyak, tapi sekedar menghafal. Orang lain mengambil manfaat dari dia, mengambil hadis atau apa, tapi dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak paham apa yang dimaukan dari apa yang dia baca. Termasuk juga yang ini tanda yang ini ilmu yang bermanfaat itu, semakin dia bertambah, semakin dia bersiap, mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjangnya. Perjalanan akhirat. Karena perjalanan akhirat ini disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, itu bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang ringan dan pendek, tapi perjalanan yang sangat panjang dan berat, sehingga butuh bekal. Bekalnya sekarang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu yang dibawa. Nah, semakin bertambah dia mempersiapkan bekal untuk perjalanannya. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Semakin membuat tunduk kepada Allah, semakin membuat takut kepada Allah, dan semakin membuat ingkisar di hadapan Allah atau tidak. Dan yang harus kita ingat, di antara sifat-sifat Allah itu Allah menyebutkan tentang dirinya, fa'alul lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang diinginkannya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka, kita yang ditanya. Kalau tahu Allah itu fa'alul lima yurid, jangan merasa aman. Jangan merasa bahwa kita selamanya salafi, selamanya mukmin. Allah Maha berbuat apa yang dia inginkan. Bisa jadi ada terselip yang kita tidak sadar, ucapan ataupun perbuatan atau pikiran kita yang kita tidak tepis dari dalam hati, itu jadi sebab Allah mencabut nikmat hidayah yang sudah lama tertanam dalam hati. Allah selewengkan dengan mudah, muncul, dibiarkan zaigh dalam hati. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Allah Maha berbuat apa yang dia kehendaki. Itu saja mungkin sudah cukup membuat kita hancur lemuk di hadapan Allah. Takut dengan kezaliman kita, kejahilan kita yang asli. Innahu kana dzaluman jahula. Bahwa kita tuh makhluk yang paling sangat zalim, yang sangat jahil. apa yang mau kita harapkan, yang kita banggakan di hadapan Allah. Allah fa'al lima yurid. Mau membanggakan banyaknya ilmu, maklumat, banyaknya ibadat. Kalau ternyata di sisi Allah haba'an mansura, siapa yang tahu? Tumbuhkan kesadaran kita bahwa kita adalah makhluk yang zalim dan jahil. Setingkat Nabi, taruh seperti Nabi Yunus alaihi salam yang dikurung oleh Allah dalam perut ikan, seperti itu sayangnya Allah kepada beliau, enggak ada salah. Hanya sekali beliau berbuat sesuatu yang belum diperintahkan oleh Allah. Sudah melihat tandanya, tapi belum Allah perintahkan untuk keluar. Beliau keluar sendiri. Dapat teguran seperti itu, beliau menyatakan inni kuntu minal zalimin. Nabi Musa pun hanya terlanjur, bahkan menewaskan seorang, membunuh seorang yang tidak ada, yang tidak ada alasan itu beliau membunuhnya. Tapi beliau Nabi maksum, dimaafkan oleh Allah sebelum dosa-dosa beliau sudah dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah dosa-dosa mereka, dibersihkan mereka dari dosa. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tetap beliau merasa telah berbuat. Bahkan Nabi kita pun mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Kalau dia lihat, kita lihat lagi Abu Bakar Siddiq, apa kesalahan beliau? Kalau dilebur dengan kejadian di dosa besar, hampir tidak ada beliau melakukan dosa besar. Dosa kecil pun beliau selalu tebus dengan amalan-amalan yang sangat besar. Rasulullah ajarkan kepada beliau doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Pengakuan. Maka kita tentu juga perlu berhati-hati. Allah fa'alul lima yurid. Nikmat yang diberikan oleh Allah pada diri kita, hendaknya kita jaga. Kita minta kepada Allah untuk ditambah, dipelihara, dan mohon kepada Allah agar dibantu kita untuk mensyukurinya, agar nikmat itu kekal. Nikmat itu tetap. Ingat, Allah sangat mudah untuk melakukan apa yang dia inginkan. Fa'alun lima yurid. Siapa yang menyangka iblis yang sekian ratus tahun bersama para malaikat beribadah taat kepada Allah dalam sekejap hanya karena satu kesalahan. Berubah lahir dan batinnya. Dari yang tadinya rupawan jadi makhluk yang paling jelek. Dari yang tadinya hatinya hati yang taat menjadi hati yang paling jahat. Allah fa'alun lima. Qala rahimahullah, ilmu lisan wa ilmu qalbi. Ilmu lisan yang terucap, yang kita baca, yang kita lafadzkan, maklumat-maklumat yang kita miliki, wa ilmul qalbi, dan ilmu hati. Wa qala al-Hasan rahimahullahu taala al-ilmu ilman. Ilmu bil lisan wa ilmu bil qalbi. Ilmu yang terucap dengan lisan dan ilmu yang ada di dalam hati. Fa'ilmu al-qalbi huwa al-ilmu an-nafi'. Ilmu yang ada di dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menumbuhkan khasyah kepada Allah. Ilmu yang menumbuhkan ta'zim kepada Allah. Ilmu yang menumbuhkan tawadhu' kepada Allah. Ilmu yang menumbuhkan khauf dan khasyah kepada Allah. Ilmu yang menumbuhkan mahabbah kepada Allah. Ilmu yang menumbuhkan tawakal total kepada Allah, murni kepada Allah. Ilmu yang menumbuhkan i'timad ala Allah, husnudzan kepada Allah. Itu ilmu yang ada di dalam hati. Wa ilmul lisan, dan ilmu lisan yang kita ucapkan, yang kita baca, yang kita dengar, yang hujjatullah ala ibni Adam, alasan hujjah Allah terhadap kita. teori-teori yang kita dengar, yang kita pahami, yang kita ilmui, yang kita hafal. Qala rawa mursalan anil Hasan wa rahimahullah ta'ala anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawa anhu an Jabir radhiyallahu anhu marfu'an wa anhu yani anil Hasan an Anas radhiyallahu anhu marfu'an wa la yasih wasluhu. Tidak ada yang sahih sambungan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur ini memang ucapan Al Hasan Al Basri. Nah, mursal beliau, kalau beliau menyebutkan Al Hasan dari Rasulullah, termasuk diantara mursal atau yang paling dhaif, yang paling dhaif. Bukan karena beliau cacat lemah, tidak. Justru karena hafalannya kuat. Sebab seperti ini juga Az-Zuhri. Mursal beliau berdua termasuk mursal yang paling lemah. Qatadah binti Amas Sadusi. Ada lima anak yang paham. Satunya. Ini mursal-mursal yang sangat lemah. Bukan karena mereka cacat lemah hafalannya. Qatadah binti Amas Sadusi. Saya tidak pernah mengulang, mengatakan kepada orang yang menyampaikan hadis untuk ulangi sekali lagi. Tidak. Sudah mendengar sekali, sekali beliau ingat. Az-Zuhri. Sampai harus menutup telinganya kalau lewat di tempat orang yang tahu dia ada tukang musik atau enggak. Kenapa? Khawatir nyantel dalam hatinya. Mereka justru orang-orang yang sangat kuat hafalannya. Zuhri pernah dites oleh Umar Bani Umayyah. Salah satu di antara mereka minta, tolong tuliskan hadis yang kau hafal dari Rasulullah untuk anak saya. Dicatat oleh juru tulis dalam di balik tagir. Setahun kemudian ditagih lagi, tolong yang kemarin itu kececer, nggak tahu tersimpan di mana, tolong dibuat dianukan lagi hadisnya. Satu huruf pun tidak ada yang tinggal, dicatat oleh penulis. Satu baris, satu huruf pun tidak ada yang lolos. Nah, ini Az-Zuhri. Al-Hasan Al-Basri juga demikian. Orang-orang yang mereka ini sangat, tapi mursalnya mursal yang paling lemah. Karena beliau mendengar, kalau punya ini, mendengar dari sahabat masyhur, mendengar dari Samurah bin Jundub. Qala fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-ilma alladhi 'inda ahlul kitab inna ahlil kitabain min qablina mawjudun bi aydihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, sudah disebutkan sebelumnya, bahwa ilmu yang ada di ahli kitab, di kalangan Yahudi dan Nasrani sebelum kita, itu ada di tangan mereka. Kitab-kitab ada di tangan mereka. Wala yantafi'una bi syai'in minhu. Tapi mereka tidak mampu untuk mengambil manfaat sedikit pun. Lamma faqadu al-maqsud minhu. Ketika hilang tujuan yang dimaukan dari ilmu tersebut, tidak membuat hati mereka khasyah kepada Allah, tidak membuat hati mereka tunduk. Tapi mereka menganggap, menyombongkan diri. Seperti disebutkan, diriwayatkan ketika mereka berkata kepada Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin ketika itu, kami dalam sholat tidak pernah merasa was-was, terganggu. Dibisiki syaitan. Dengan enteng Ali bin Abi Thalib menjawab, karena hati kalian sudah rusak, sudah hancur, sehingga tidak perlu lagi setan menimbulkan, membisikkan was-was dalam hati kalian. Nah, tidak ada lagi hati. Nah, hati itu punya rasa takut kepada Allah. Nah, Allah sendiri sudah menyebutkan tentang mereka. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Kamu wahai kaum mukminin itu lebih ditakuti orang Yahudi daripada Allah. Nah, mereka tidak takut kepada Allah, takutnya kepada kaum mukminin. Qala rahimahullah wa huwa wusuluhu ila qulubihim, yaitu sampainya ilmu tersebut ke dalam hati-hati mereka. Hatta yajidu halawatal iman bihi, hingga mereka mendapatkan manisnya iman. Dan ilmu tersebut, manisnya ketaatan, manisnya kejujuran iman kepada Allah. Nah, manisnya husnudzan kepada Allah, manisnya rendah hati kepada Allah, semua bentuk ketaatan. Ketika orang itu merasakan lezatnya hal-hal tersebut, berarti dia telah merasakan manisnya iman. Lebih dari kesibukan apapun, dia sanggup untuk mendahulukan yang menjadi hak Allah. Itu dia merasakan manisnya iman. Wa manfaatahu, dan manfaatnya, bihusulil khasyah, dengan terwujudnya khasyah wal inabah, dan sikap inabah, senantiasa kembali taat kepada Allah, liqulubihim, dalam hati mereka selalu tumbuh, selalu merasa takut. Takut Allah itu fa'alul lima yurid, takut dicabut kenikmatan taat itu tadi, nikmat ilmu, nikmat hidayah. Wa innama huwa ala alsinatihim, dan ilmu yang ada pada mereka hanya ada di lisan mereka. Tuqamu bihil hujjah alaihim, yang akan tegak hujjah atas mereka. Mereka baca, mereka melihat dalam kitab mereka, dalam Taurat mereka, dalam Injil mereka, itu ada. Sebagian mereka pun menghafalnya, tapi itu tidak berguna. Tidak membuat mereka tunduk kepada Allah, tidak membuat mereka beriman kepada Allah, takut kepada Allah. Kalau mereka takut kepada Allah, mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu tandanya. Qala, nah, sekarang beliau menyebutkan tentang wasful ulama bil khasyah. Ciri atau sifat para ulama yang mereka memiliki khasyah kepada Allah. Wa li hadzal ma'na wasafa Allah subhanahu fi kitabihi al ulama bil khasyah. Berdasarkan makna inilah adanya khasyah, sakinah, inkisar, Allah mensifatkan, Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan para ulama dalam kitabnya dengan rasa khasyah. Kama qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Bagaimana Allah berfirman, yang hanya takut kepada Allah tidak lain adalah para ulama di antara hamba-hamba Allah. Hanya mereka, orang-orang yang tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan tentang hukum-hukumnya. Mereka ini punya ilmu tentang Allah, menumbuhkan rasa takut, yang menumbuhkan rasa tawakal, menumbuhkan rasa khasyah, tunduk kepada Allah, ta'zim. Wa qala amman huwa qanituna ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah orang yang qanit, berdiri di malam hari, tunya ini melakukan ketaatan di malam hari dalam keadaan sujud dan berdiri, dalam keadaan dia takut kepada akhirat, apa yang kengerian-kengerian di akhirat nanti, dan mengharapkan rahmat Rabb-nya, apakah sama dengan orang yang tidak demikian? Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang berilmu yang bagaimana? Mereka yang qanitan. Qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Ini mereka yang ya'lamun, mereka yang mengetahui tentang Allah dan hukum-hukumnya. Mereka yang memiliki ilmu, sehingga mereka merasakan takutnya hari kiamat itu membuat mereka ngeri. Mereka mempersiapkan diri sambil mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaf al-ulama min ahli al-kitab qablana bil khusyu'. Allah sifatkan ulama-ulama ahli al-kitab sebelum kita dengan khusyu'. Ini sifat tunduk. Kama qala ta'ala innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Sungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum ini, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka menyungkur sujud di atas dagu-dagu mereka. Dan mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sungguh janji Rabb kami betul-betul terlaksana. Mereka menyungkur di atas dagu-dagu mereka dalam keadaan menangis, dan menambahi mereka semakin khusyuk, semakin tunduk. Wa qawluhu ta'ala fi wasfiha ula'il ladina utul ilma. Allah juga berfirman tentang sifat mereka yang diberi ilmu, wa yakhiruna lil adqani yabqun wa yaziduhum khusyu'an, madhun liman aujaba lahu sima'u kitabillahi al-khusyu'a fi qalbi. Tentang orang-orang yang diberi ilmu yang tersungkur sujud, menangis dan bertambah khusyuk sebagai pujian. Pujian untuk orang-orang yang ketika mereka mendengarkan kitabullah menumbuhkan rasa khusyuk di dalam hati mereka, menumbuhkan ketundukan. Wa qala ta'ala fawailul lilqasiyati qulubuhum min dzikrillah. Allah berfirman, celaka bagi hati-hati yang kaku, keras dari mengingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah dalam kesesatan yang nyata. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Mathaniya taksha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah menurunkan sebaik-baik perkataan, sebuah kitab yang mutasyabih, sama-sama yang memiliki keindahan, kekokohan dan kekuatan. Nah, jelas maknanya berulang-ulang, yang membuat menggigil kulit-kulit orang yang takut kepada Rabb mereka, kemudian menjadi lunak kulit-kulit tersebut, menjadi lembut hati-hati mereka kepada zikrullah. Walainul qulub huwa zawalu qasawatiha. Menjadi lemas, menjadi tunduk, membuat dia menggigil, menjadi takut, berarti hilangnya qasawah, kekakuan hati tersebut, lihudutsil khusyuk, karena munculnya rasa khusyuk fiha, di dalam hati tersebut, dan riqah dan kelembutan. Wa qad qabbahallahu man la yakhsha qulub man la yakhsha qalbuhu li sima'a kitabillah wa tadabburihi. Dan Allah mencela, menganggap buruk, menyatakan jeleknya orang yang tidak khusyuk hatinya ketika mendengar kitabullah dibacakan, ketika mendengar ayat-ayat Allah, dan ketika mentadabbur ayat-ayat Allah. Ini karena tidak mampu mentadabburnya. Qala ta'ala alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablihim faqasat qulubuhum. Belumkah sampai waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka kepada zikrullah dan apa yang turun dari al-haq, dan jangan mereka seperti orang-orang ahlul kitab. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma kana baina islamina wa baina an utibana bihadhil ayat illa arba'a sinin. Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah di antara islamnya kami dan teguran terhadap kami dengan ayat ini kecuali 4 tahun. Kharajahum Muslim. Artinya turunnya ayat ini setelah mereka beriman 4 tahun. Dalam artian mungkin selama itu belum masuk, belum teruji, belum terasa keimanan. Kemudian Allah menegur dengan ayat ini sehingga betul-betul mereka menjadi semakin tunduk. Kharajahu Muslim wa kharajahu Nasa'i wa zada fihi faja'al al-mu'minuna yu'atibu ba'dhum ba'dha. Maka kaum mukminin pun satu akhirnya kemudian satu sama lain saling mencela. Nah, menegur artinya bukan mencela mengejek, tapi menegur mengingatkan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Wa kharaja Ibnu Majah min hadits Zubair radhiyallahu anhu qala lam yakun baina islamihim wa baina an nazalat hadhihi al-ayah yu'atibuhum Allah biha illa 4 sinin. Tidaklah yakni jeda antara keislaman mereka dan turunnya ayat ini, yakni Allah tegur mereka dengannya kecuali 4 tahun. Kita ingat juga kisah bagaimana orang-orang yang Allah takdirkan, Allah pilih, memang hati mereka lembut ketika mendengar 1 ayat, 2 ayat, seperti yang sering masyhur kita ceritakan di sini tentang Fudail bin Iyad. Nah, yang dengan 1 ayat ini beliau langsung turun dari rumah yang mau dia curi, atau setelah tadinya dia membuat ketakutan kafilah dagang, ya. Akhirnya beliau pun kemudian bertaubat kepada Allah dan menjadi ulama kaum muslimin. Qala ta'thirul Qur'an 'alal ubad was-shalihin. Sekarang ta'thirul Qur'an 'alal ubad was-shalihin. Pengaruhnya. Pengaruh Al-Qur'an tersebut kepada ahli-ahli ibadah dan orang-orang saleh. Bagaimana disebutkan di dalam nanti oleh beliau juga. Ayat yang sering kita baca dan kita dengar selalu hafal. Atau selalu mendengarnya, sebagian kita mungkin menghafalnya. Qala wa qad sami'a katsirun minas salihin hadhihi al-ayah tutla fa'atharat fihim atharan muta'addidah fa minhum man mata 'inda dhalik linsida'i qalbihi biha wa minhum man taba 'inda dhalik wa kharaja 'amma fihi wa qad dhakarna akhbarahum fi kitabi al-istighna bil Qur'an. Banyak orang-orang yang saleh mendengarkan ayat ini. Bisa jadi ayat yang nanti disebutkan oleh beliau juga ayat atau ayat yang sebelumnya. Orang-orang saleh yang dahulunya bukan orang yang saleh, tapi ketika mendengar ayat ini dibacakan, fa'atharat fihin ta'atharan muta'addidah, memberikan pengaruh yang banyak ke dalam hati mereka. Di antara mereka ada yang mati ketika mendengarkan ayat tersebut. Karena pecah jantungnya, tidak kuat. Ada yang menyini ketika mendengarkan ayat ini taubat dan keluar dari keadaan yang dahulu dia terbenam di dalamnya. Dan kami telah menyebutkan sebagian berita tentang mereka dalam kitab kami Al-Istighna bil Quran. Merasa cukup dengan Al-Quran. Banyak ini diantaranya di kalangan mulai dari para sahabat, syuara jahiliyah. Terkenal di zaman jahiliyah sebagai syuara penyair. Mereka para sahabat meminta, mana yang dahulu yang pernah digantung di Ka'bah, termasuk di antara syair-syairnya yang diletakkan di Ka'bah. Nah, Allah telah menggantikan untukku yang lebih baik dengan Al-Qur'an. Qala wa qala ta'ala law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya hancur berantakan karena takut kepada Allah. Al-Ay. Wa qala Abu Imran Al-Jauni, wallahi laqad sarafa alaina rabbuna fi hadzal Qur'an ma law sarafahu ilal jibal lamahaha wa dahaha. Sungguh Allah telah memalingkan kepada kita Rabb kita dalam ayat ini. Dalam Al-Quran ini, apa yang seandainya Allah berikan kepada, Allah lemparkan kepada gunung-gunung, maka gunung ini dia akan menghapus dan melenyapkan, meratakan gunung-gunung tersebut. Itu ayat-ayat Allah banyak sebetulnya. Gunung yang besar itu bisa hancur lebur dengan dia kalau Allah turunkan Al-Quran kepadanya. Kenapa hati kita yang lebih lembut dari Al-Quran, dari gunung tersebut? Tidak bergeming, artinya tidak bisa terusik dengan Al-Quran ini. Tidak tergetar, tidak merasa tunduk, tidak merasa malu. Kita pertanyakan, ini yang dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud yang pernah sering kita ulang. Cari hatimu di tiga tempat. Ketika mendengarkan atau membaca Al-Quran, di majelis ta'lim, ketika sendirian, cari. Kalau tidak kamu rasakan keberadaannya, minta kepada Allah sepotong hati. Penting, karena dengan itu kita hidup, bukan dengan badan kasar. Itu yang dilihat oleh Allah, bukan amaliyah kita yang terlihat, tampilan lahiriah. Yang dilihat oleh Allah adalah isi dari amalan kita tersebut. Apa yang menjiwainya? Salat, rohnya yang diperlukan oleh Allah, yang diperhitungkan oleh Allah di hisab. Kadang ada orang yang sholat itu sama hanya dapatkan 1/10, 1/9. Puasa dia cuma dapatkan lapar dan haus, begadang, enggak ada yang lain. Qala wa kana Malik bin Dinar rahimahullahu taala yaqra'u hadhihi al-ayah thumma yaqul uqsimu lakum la yu'minu 'abdun bihadzal Qur'an illa sudi' qalbuhu. Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala membaca ayat ini kemudian berkata, saya bersumpah atau saya sumpahi kalian, tidaklah beriman seorang hamba dengan Al-Quran ini melainkan sudi akalbu, hatinya akan pecah. Terbelah, ya. Merasakan ya, lebur merasakan ha? Hancur, tunduk. Warawa Al Hasan rahimahullah taala qala ya ibna Adam idza waswasa laka syaitan bi khati'atin aw hadatsat biha nafsuka fadhkur inda dhalika ma hammalaka Allah min kitabih. Kata Al Hasan Al Basri, wahai manusia, apabila syaitan membisikkan waswas kepadamu dengan satu kesalahan, menggoda untuk membuat berbuat salah, atau jiwamu membisikkan sesuatu yang jelek, maka ingatlah ketika terjadi itu, ketika muncul yang demikian, ma hammalakallahu min kitabi, apa yang Allah bebankan kepadamu dari Al-Qur'an, apa yang tersimpan di dada. Yang sering kita ingatkan. Ya, jaga apa yang Allah letakkan di dalam hati kita, yaitu Al-Qur'an. Ya. Masing-masing kita punya paling tidak satu juz ada di dalam dada kita. Itu yang hammalan Allah min kitabi. Itu yang Allah pikulkan kepada kita dari ayatnya, dari Al-Qur'an. Mimma law hammalathu al-jibal, mimma law hammalathu al-jibal ar-rawasi la khasyat wa tasaddat. Yang seandainya itu dipikul oleh gunung-gunung yang tinggi dan menjulang, maka pasti dia akan hancur berantakan. Ama sami'tahu, apakah kamu tidak mendengar? Yaqul, Allah berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Al-ayah. Fa innama daraba lakal amsal litatafakkara. Allah membuat perumpamaan ini adalah tidak lain adalah agar engkau memikirkan fiha, tentang kalimat-kalimatnya, tentang ayat-ayatnya. Wa ta'tabiru biha, dan mengambil pelajaran dengannya. Wa tanzajiru biha an ma'asillahi azza wa jalla, agar kamu terhenti, terhalang, tercegah dari maksiat kepada Allah. Wa anta ya bna Adam, dan kamu wahai manusia, ahaq an takhsha'a li dzikrillah, lebih berhak, lebih pantas untuk tunduk kepada zikrullah. Wa ma hamalaka min kitabih, dan apa yang Allah pikulkan kepada kamu dari kitabnya, lebih pantas untuk memikul ayat-ayat Allah daripada gunung. Lihatlah mereka ketika Allah menyebutkan dalam ayatnya, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha. Takut mereka, dan Allah letakkan, Allah berikan kepada manusia. Nah, kita yang zalim dan jahil itu menerima, tapi di samping itu memang Allah membantu bagi orang-orang yang membantu, bagi orang-orang yang memang sungguh-sungguh untuk memikulnya, menjaganya. Wa ataka min hikamihi, dan Allah berikan kepada kamu hikmahnya. Li'anna alaikal hisab walakal jannata awin nar, karena atasmu lah terjadinya hisab, kamulah yang dihisab, dan untukmu lah nanti surga atau neraka. Sementara mereka, gunung-gunung, bumi, langit, tidak ada neraka, tidak ada surga untuk mereka. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau untuk mengingatkan kepada kita. Artinya kita membaca Al-Quran itu betul-betul dengan sepenuh hati kita, dan betul-betul untuk mengambil manfaat, untuk mengambil faedah. Mereka yang Allah beri anugerah kecerdasan, jangan menghinakan dirinya, jangan merendahkan dirinya. Hatinya merasa cukup dengan apa yang dia baca. Gali, pelajari lagi, tambah dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu alat untuk menggali apa yang Allah maukan dari dalam ayatnya, dalam Al-Quran. Nah, itu yang dibutuhkan oleh umat, oleh dirinya dan juga orang-orang yang di sekitarnya. Nah, kalau bisa menjadi tanah yang pertama, kenapa tidak? Nah, walaupun kita mungkin sudah mampu, mungkin tidak tercapai menjadi tanah yang kedua. Nah, dan na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai jadi seperti tanah yang ketiga. Lam yarfa' bihi ra'san, sama sekali tidak mengambil manfaat, sama sekali tidak peduli dengan ayat-ayat Allah. Nah, itu yang kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.